Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab berikutnya, babu tahrimi qaulin, babu tahrimi qaulihi li muslim ya kafir, bab tentang haramnya ucapan seseorang kepada seorang muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Nah, ini pembahasan berikutnya dalam kitab ini, dan ini pembahasan yang sangat sensitif, pembahasan yang juga sangat penting, di mana pembahasan ini terkait dengan banyak hal, dulu maupun sekarang di zaman kita. Sebelum kita jauh kepada penjelasan yang terkait dengan ini, sebelumnya kita mesti mengetahui bahwa seorang muslim ketika dia masuk dalam dinul Islam dengan yakin masuk dalam dinul Islam dengan yakin. Kenapa dengan yakin? Ya, sejak kecil dia sudah muslim, ya, dari orang tua yang muslim, sejak kecil sudah melakukan kegiatan-kegiatan Islam, qaulan wa amalan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jelas kondisinya sebagai seorang muslim adalah yakin, betul-betul yakin, tidak ada keraguan. Atau seorang muslim yang masuk, seorang kafir yang masuk Islam sehingga berstatus muslim, juga dengan yakin diketahui dia syahadat di hadapan orang-orang, ya, syahadatnya benar, dia paham, tidak ada hal yang meragukan, sudah jelas masuk dalam lingkup Islam. Maka kata para ulama, tidak boleh dia dianggap keluar dari Islam illa biyaqin, kecuali dengan yakin pula. Dalam arti, jangan ada vonis bahwa dia keluar dari Islam hanya disebabkan perkara-perkara yang belum jelas, disebabkan perkara-perkara yang masih bisa ditakwilkan, masih bisa mengandung kemungkinan ini dan itu. Jangan. Jadi seperti yang diingatkan pula oleh para ulama dalam kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang telah yakin enggak boleh hilang disebabkan karena hal yang masih diragukan. Ya. Jadi atas dasar itu, maka sangat terkait dengan pembahasan kita ini, di mana tidak dibenarkan seorang muslim dikatakan kepadanya, wahai orang kafir, wahai orang kafir, wahai kafir, hai kafir. Ini adalah ucapan yang haram bila diucapkan kepada seorang muslim, dan ini mengandung konsekuensi besar. Makanya An-Nawawi menyebutkan di sini bab tahrim, bab haramnya mengucapkan kata-kata itu yang mengandung vonis kekafiran kepada seorang muslim. Nah, tidak sembarangan ikhwan fiddin rahimakumullah hal ini. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, al-muslim wal kafir hukmuhuma ilallahi azza wa jal. Seorang itu dikatakan muslim, dikatakan kafir, hukumnya dikembalikan kepada Allah azza wa jal. Falladhi yahkumu bil kufri huwallah. Yang menghukumi bahwa fulan telah kafir itu adalah Allah azza wa jal. Walladhi yahkumu bil islam huwallah. Yang menghukumi keislaman itu juga Allah azza wa jal. Kama anna alladhi yuhillu wa yuharrim huwallah. Sebagaimana yang menghalalkan atau mengharamkan itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah penting sebelum masuk dalam bab ini, bahwa vonis kekafiran dan vonis keislaman kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia hanya mengikuti. Kalau ada vonis dari Allah, perbuatan ini betul-betul perbuatan kekafiran dan orang yang melakukannya kafir, baru kita mengikuti. Ya. Begitu pula sebaliknya, hukum terhadap keislaman juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, beliau mengingatkan, wa mas'alatu takfir mas'alatun khatiratun jiddan. Masalah vonis kafir ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Futiha biha abwabu syarrin kabirah. Dengan masalah ini terbuka pintu keburukan yang begitu besar, alal ummatil islamiyah, terhadap umat Islam. Betul sekali apa yang beliau katakan. Ini bukan hanya persoalan pembahasan ilmiah yang ada di atas kitab. Bukan persoalan ilmiah yang ada di atas kertas. Ini adalah persoalan ilmiah yang akan berdampak pada perilaku dan akan teraplikasikan di muka bumi, baik oleh yang berhati-hati atau oleh orang yang sembarangan dalam melakukan vonis takfir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kata-kata yang semakna dengan apa yang diucapkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga telah diucapkan sebelumnya oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwa betul-betul permasalahan ini telah membuka pintu yang besar, terbuka dengan selapang-lapangnya keburukan dan kejahatan. Oleh karenanya kita harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Fatal bagi orang yang melakukan vonis tersebut dan fatal bagi orang lain. Bahkan bagi umat manusia. Bahkan bagi agama ini. Terkait dengan bahayanya terhadap orang yang menfonis, seperti yang akan kita baca dalam hadis, kalau dia ternyata keliru dalam menfonisnya, maka fonis itu akan kembali kepadanya, sehingga maunya dia mengkafirkan orang, malah dianya yang menjadi kafir. Na'udzubillah. Sangat mengerikan. Kalau begitu, tidakkah kita berpikiran lebih baik diam berhati-hati? Kalau ini perkara yang kita betul merasakan bahayanya dan kita belum begitu menguasai. Soalnya kalau keliru kita sendiri yang mendapat getahnya. Maunya mengkafirkan orang, malah kita mengkafirkan diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Apa untungnya? Apa manfaatnya kalau begitu? Bahkan kecelakaan yang dia terima. Yang kedua, bahaya yang menimpa umat manusia ketika vonis kufur ini kemudian diterapkan kepada orang atau kepada sekelompok manusia, maka para penfonis tersebut akan memberlakukan konsekuensi daripada hukum kufur itu. Karena ketika seseorang difonis kafir, banyak konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dianggap ibadahnya tidak diterima, Islamnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima. Konsekuensinya hartanya bisa dianggap halal, ya. Kemudian bisa saja mereka akan merampas harta itu. Padahal ini semua tidak segampang itu dalam Islam, ya. Seandainya pun kafir nyata-nyata kafir, tidak sembarangan kita boleh mengambil hartanya. Tidak begitu. Banyak perincian dalam Islam dalam bab ini. Tapi para penfonis kekafiran tersebut terhadap umat atau terhadap orang-orang tertentu akan melakukan hal yang semacam itu. Memberlakukan konsekuensi daripada vonis kekafiran tersebut. Sehingga ya, di samping hartanya bisa dirampas, nanti juga nyawanya bisa direnggut. Sehingga terjadilah pembunuhan-pembunuhan terhadap orang lain karena dianggap telah kafir. Entah pembunuhan yang bersifat massal dengan pengeboman misalnya, atau pembunuhan yang tidak bersifat massal dengan penembakan. Yang jelas dia telah berani menumpahkan darah seorang muslim disebabkan karena divonis olehnya sebagai seorang kafir. Ini jelas dampak sosial yang begitu mengerikan karena akan menumbuhkan rasa takut, hilangnya rasa keamanan. Dan ini suatu hal yang sangat merugikan. Karena keamanan adalah nikmat besar. Keamanan nikmat Allah yang besar. Dengan adanya perilaku seperti yang tadi kita sebutkan akan menghilangkan rasa aman itu. Adanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menimpa umat. Yang tahu atau yang tidak tahu, semuanya merasakan bersama disebabkan karena pembunuhan-pembunuhan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dan Allah telah mengingatkan hal ini dalam ayatnya. Ya. Seperti dalam sebagian ayatnya. Paman apa? Baka'annama qatalan nasa jami'a. Yani orang yang membunuh suatu jiwa seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, bukan karena qisas, Allah katakan seolah-olah membunuh jiwa semuanya. Kenapa seolah-olah membunuh jiwa semuanya? Karena yang belum mati pun terancam, takut, khawatir. Ini gilirannya fulan, mungkin di esok hari gilirannya siapa? Mungkin saya, mungkin Anda, mungkin siapa saja. Takut, cemas. Allah sudah mencela perbuatan ini dalam ayat tersebut. Dia ternyata bukan hanya membunuh satu orang, tapi seperti membunuh semuanya manusia. Menyebarkan rasa takut. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak melakukan hal itu, dan dia menjaga darah manusia, tidak sembarangan menumpahkannya, faka'annama ahyannasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Luar biasa. Nah, jadi itu ya, gambaran bagaimana dampak negatif ketika vonis takfir dilakukan. Bagaimana dampaknya di mata masyarakat, dirasakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dampak buruk terhadap agama ini. Karena dengan vonis takfir, pengkafiran seperti itu, akhirnya orang pun melihat agama ini sebagai agama yang mengerikan. Agama yang menakutkan. Tercoreng Islam di mata muslimin, bahkan sebelum di mata orang kafir. Dianggap sebagai agama yang wahsyiah. agama yang seram, menakutkan, agama yang hanya isinya arogansi dan hal-hal yang semakna dengan itu. Sehingga bagaimana orang mau tertarik dengan Islam yang Islam pun sudah gonjang-ganjing, sebagiannya keluar dari Islam, dan betul disebabkan karena praktek-praktek ini sebagian muslimin keluar dari Islam, murtad. Kalau Islam seperti itu buruk, maka dia murtad. Ya. Dan sebagian yang lain akhirnya mengambil pemahaman Islam yang keliru juga, yang berlawanan dengannya. Ah, Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang bisa apa saja. Akhirnya dijalanilah pemahaman agama yang berbau liberalisme. Diambillah pemahaman liberalisme dalam bab agama Islam ini, lari dari pemahaman yang ekstrim tadi. Nah, ini membahayakan. Ya. Sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, dampaknya begitu buruk, baik terhadap pribadi, umat, dan terhadap dinul Islam. Dan Allah Azza wa Jalla tetap akan menjaga agamanya, tidak akan mencelakakan dan memudarati Islam pada hakikatnya. Namun kita, na'udzubillah, perbuatan manusia ini justru yang membuat buramnya Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam bab ini, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita mengikuti cara berpikir yang tidak benar. Ikuti para ulama kita rahimahumullah. Disampaikan oleh Nawawi rahimahullah dalam hal ini dua hadis. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir, faqad baa biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raj'at alaihi." Muttafaqun alaih. Yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhih," kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir, hai kafir, faqad baa biha ahaduhuma," maka telah membawa vonis itu salah satu dari keduanya. Yani yang menfonis atau yang difonis. Fa in kana kama qal, kalau seperti yang dia ucapkan, yani memang orang itu yang difonis benar-benar kafir, ya sudah, memang tepat. Wa illa, kalau tidak, raja'at alaih, maka fonis itu akan kembali kepada yang menfonis. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tidakkah hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya dan bagi mereka yang telah jatuh dalam pemikiran-pemikiran takfir ini? Begitu menakutkan. Ya. Begitu menakutkan, tidak sembarangan. Ini bukan hal yang sepele. Kalau sampai vonis kekafiran itu menjatuhi dirinya sendiri, bagaimana konsekuensinya? Jangan hanya membayangkan ketika orang lain divonis kafir, maka konsekuensinya ini. ingatnya ketika konsekuensi itu diterapkan kepada orang lain. Tapi coba bayangkan ketika ternyata keliru dan vonis itu mengenai dirinya, sehingga dirinya di sisi Allah sebagai orang kafir, maka berbagai konsekuensi itu akan berlaku terhadap dirinya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mestinya pisah dengan istrinya. Kalau tidak maka dia zina. Ya. Di dunia kalau dia mati diperlakukan seperti orang kafir. Tidak dikuburkan bersama muslimin, tidak disolati, tidak dimandikan. Di dunia dia mesti terpisah dengan sanak familinya dalam bab warisan. Dia gak boleh mendapat warisan. Ya. Dan banyak konsekuensi lain di dunia yang mesti dia tanggung karena dia telah kafir. Apalagi di akhirat konsekuensinya lebih mengerikan lagi, yaitu an-nar, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi hadis ini mesti menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita berhati-hati. Demikian pula hadis yang lain juga mengingatkan, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi ay raja'a alaihi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufri, siapa yang memanggil orang dengan panggilan kafir, misalnya dia mengatakan hai kafir, au qala adu Allah, atau dia mengatakan hai musuh Allah, wa laysa kadzalik, padahal tidak seperti itu kenyataannya, illa hara alaih, melainkan justru vonis itu akan kembali kepadanya, sehingga dia justru yang menjadi musuh Allah, sehingga dia justru yang menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, begitu mengerikan praktek-praktek ini. Dan Nabi telah ingatkan dalam sabda-sabda beliau, yang saat itu belum ada kelompok yang seperti itu, tapi wahyu Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah seorang yang diberi wahyu. Ucapan beliau di kemudian hari ternyata sangat bermanfaat. Ketika munculnya suatu kelompok yang seperti itu kondisinya, yaitu kelompok Al-Khawarij, pembawa bendera takfir. Mereka dalam sejarah Islam yang pertama melakukan dan mempraktekkan takfir kepada umat Islam. Jangankan kita-kita ini yang hidup di masa ini, jangankan orang-orang yang fasik dari muslimin, ya, baik rakyat maupun para pemimpin, dulu sahabat saja yang ibadahnya luar biasa divonis kafir oleh mereka. Ahibati billah rahimakumullah, ini betul-betul menunjukkan kerusakan akidah mereka. Kalau orang sekarang divonis kafir mungkin banyak alasan, dia akan begini, dia akan begitu, dia akan begini, begitu. Banyak alasan, walaupun itu sekali lagi ya tidak dibenarkan ketika itu hanya suatu maksiat, dan ada perincian dalam Islam dalam bab ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan, sahabat, sahabat yang Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Sahabat yang dipuji Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bahkan beberapa sahabat yang telah disebut oleh Nabi secara muayyan tertentu orangnya, dia begini keutamaannya. Termasuk Ali radhiyallahu anhu. Yang Nabi katakan anta minni imanzilati Haruna min Musa, ghairu annaka lasta binabi. Engkau terhadapku seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Hanya saja engkau bukan nabi. Ali yang seperti ini di mata mereka adalah orang kafir. Lalu bagaimana yang tidak seperti Ali? Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kenapa kok sampai Ali radhiyallahu anhu diponis kafir oleh mereka? Orang-orang Khawarij tersebut, karena dianggap telah berhukum dengan selain hukum Allah. Bagaimana itu berhukum dengan selain hukum Allah? Karena dia telah menyerahkan urusan tahkim, perdamaian, menyelesaikan masalah dalam perselisihannya dengan Muawiyah kepada manusia. Abu Musa al-Ash'ari dijadikan wakil oleh Ali untuk menyelesaikan masalah ini. Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin al-As untuk menyelesaikan dan merundingkan masalah ini. Terjadilah kejadian yang disebut dengan tahkim. Terjadilah perdamaian, atau belum sampai pada perdamaian, tapi pembahasan perdamaian, ya, menyelesaikan masalah mereka kepada orang itu. Orang-orang Khawarij tidak terima. Mereka protes, ya. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah, mengutip ayat Allah. Hukum itu tidak lain kecuali hanya milik Allah. Terus bagaimana prakteknya? Apa Allah langsung dari tujuh langit menghukumi manusia di muka bumi ini? Terus dilarang kita mewakilkan urusan perdamaian kepada manusia? Apa begitu pemahaman ayat itu? Siapa yang memahami begitu? Siapa yang memahami begitu? Apa para sahabat gak paham atau tidak tahu ayat itu? Sekarang yang berselisih itu sahabat, dan yang mempraktekkan tahkim itu sahabat Nabi, yang dua-duanya termasuk sahabat-sahabat yang sangat mulia. Ali bukan hanya tahu ayat itu, hafal-hafal ayat itu. Ya, Muawiyah juga begitu. Ali radhiyallahu anhu, orang terbaik dari umat ini setelah tiga khalifah, dan mendapat pujian dari Nabi, pujian yang luar biasa, banyak hadis-hadis yang memuji beliau. Muawiyah itu penulis wahyu. Muawiyah itu adalah ipar Nabi. Apa mereka enggak paham ayat-ayat ini sehingga Khawarij lebih paham terhadap ayat ini? Sampai gara-gara itu Ali difonis kafir, Muawiyah difonis kafir. Yang berikutnya terjadi rencana jahat tadi yang saya katakan, menerapkan konsekuensi daripada hukum takfir ini. Maka terjadilah muamarah, makar, jahat terhadap kedua sahabat tersebut, bahkan terhadap juga Amr bin al-As. Tiga orang Khawarij sepakat untuk membunuh sahabat-sahabat itu karena dianggap telah kafir. Ya, ini yang tadi kita sebut, pembahasan ini bukan hanya pembahasan ilmiah di atas kertas, tapi pembahasan ini merupakan pembahasan yang akan diaplikasikan di muka bumi ini oleh para pelaku takfir tersebut. Maka tiba saatnya mereka mengaplikasikan hukum takfir itu kepada tiga sahabat ini. Terjadilah muamarah, rencana-rencana jahat itu oleh tiga orang khawarij yang mereka sepakat untuk membunuh tiga sahabat itu di waktu yang sama di bulan Ramadan. Masing-masing mendapat bagiannya. Fulan mendapat bagian Ali, fulan mendapat bagian Muawiyah, dan fulan mendapat bagian Amr bin Al-As. Berangkatlah mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat jahat seperti itu. Para sahabat Nabi yang Allah telah memuji mereka, tapi di mata orang khawarij, seperti yang kita lihat, orang-orang yang menjadi target pembunuhan mereka, yang mereka laksanakan pembunuhan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Na'udzubillah, suatu kejahatan besar. Mereka nilai sebagai ibadah besar. Nah, pada saatnya terjadilah apa yang mereka rencanakan. Mereka melakukan kejahatan dan makar itu sehingga terbunuhnya Ali, terbunuhlah Ali radhiyallahu anhu oleh Abdurrahman bin Muljam. Muawiyah pun yang ditargetkan terbunuh, namun Allah masih selamatkan. Amr ibn al-As yang juga menjadi target, juga Allah masih selamatkan. Yang terbunuh adalah Kharijah yang mewakili beliau dalam salat subuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, pembunuhan yang mereka lakukan ini, mereka menganggapnya bukan sebagai tindak kriminal, kesalahan, bukan. Bagi para pemeluk takfir, paham takfir, pembunuhan terhadap sahabat-sahabat mulia itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sebelumnya, yaitu kejadian perang Nahrawan yang terjadi antara para sahabat Nabi dan yang sejalan dengan mereka yang dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu melawan orang-orang Khawarij yang kemudian disebut dengan perang Nahrawan karena mereka mesti melewati sungai Nahrawan. Mereka melakukan peperangan ini dengan misi membunuh para sahabat, dan mereka yakini ini sebagai ibadah mulia, sehingga mereka begitu semangat berlari-lari menyeberangi jembatan Nahrawan demi membunuh para sahabat Nabi. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Betapa busuknya keyakinan mereka itu. Kalau Nabi sudah mengatakan kepada para sahabatnya ucapan-ucapan yang luar biasa, khairun nas qarni, Allah pun sudah mengatakan radhiyallahu anhum, tapi khawarij meyakini pembunuhan terhadap mereka adalah ibadah mulia. Sampai di belakang hari, Imran bin Hittan, seorang tokoh khawarij, menyatakan dalam bait-bait syairnya memuji pembunuh Ali, ya darbatan min taqiyin, wahai tebasan seorang yang bertakwa, ya darbatan min taqiyin, ma urida biha illa ibtigha'a indallahi ridwana, tidak dimaukan dengan tebasan itu kecuali mengharap keridhaan di sisi Allah Azza wa Jal. Bayangkan. Padahal Nabi telah mengatakan dalam hadis bahwa secelaka-celakanya manusia adalah pembunuhmu, wahai Ali. Orang yang paling celaka adalah pembunuhmu, wahai Ali. Tapi si Khawarij Imran bin Hattan mengatakan, seorang yang bertakwa menebas Ali dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Di mana otak mereka, wahai Khawarij? Kalian, wahai Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh sangat pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bagaimana tidak, betapa busuknya niat mereka dan betapa jahatnya perbuatan mereka terhadap para sahabat Nabi, sebaik-baik umat ini. Pantas kalau mereka kemudian menjadi anjing-anjing neraka. Dan pantas pula kalau kemudian Nabi katakan bahwa mereka Khawarij syarrul qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit, mayat-mayat busuk, tidak menghargai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, mereka walaupun secara lahiriah menampakkan kesolehan, walaupun secara lahiriah menampakkan penampilan-penampilan agama, agamis, tapi itu hanya penampilan lahiriahnya. Dalamnya adalah kejahatan dan makar terhadap Islam. Yang mengatakan seperti itu adalah Rasulullah SAW. Mereka tidak memahami Islam. Mereka tidak paham Islam. Hanya keinginan yang baik mungkin, tapi cara yang salah. Bahkan keinginannya pun juga terdapat dalam kalbu mereka niat-niat buruk. Ali mengatakan ketika mereka menjunjung slogan-slogan agama, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah, menentang Ali dengan ayat itu. Ali pun mengatakan kalimatu haqquri da biha batil, kalimat itu benar, firman Allah, tapi mereka maukan dengan maksud yang salah, mereka inginkan dengan dengannya kebatilan, menentang sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sejak sebelum munculnya mereka dengan wahyu Allah, Nabi mengatakan ketika melihat Dzil Khuwaisirah yang berperilaku seperti itu terhadap Nabi, mengatakan Nabi, menganggap Nabi tidak adil. Nabi katakan, saya khuruj min dhi'i hadha qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajrahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan muncul dari asal orang ini suatu kaum yang kalian menganggap sholat kalian, wahai para sahabat, dianggap dibandingkan dengan sholat mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihi. Kalau kalian, wahai sahabat, membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Yakni mereka itu ternyata orang yang sholatnya luar biasa rajinnya secara penampilan. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Dan kalian akan menganggap puasa kalian remeh kalau dibanding puasa mereka. Padahal puasa sahabat sudah seperti apa. Tapi ternyata Khawarij itu secara penampilan orang yang rajin puasa, rajin sholat. Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Quran. Ada yang hafal Quran, ada yang rajin baca Quran. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Abbas datang ke markas mereka, terdengar seperti suara lebah. Yang terdengar seperti suara lebah, apa itu? Masing-masing ada yang zikir sendiri, baca Quran sendiri. Nah, tapi apa kata Rasulullah? La yujawizu hanajirahum, yang mereka baca Al-Quranul Karim tidak melampaui tenggorokan mereka. Apa maknanya seperti kata ulama? Kata ulama, yakni mereka tidak paham. Bacaan hanya bacaan. Pemahamannya kosong dari pemahaman yang hak. Buktinya apa? Mereka memahami Quran tidak seperti yang dipahami para sahabat. Ya. Siapa yang lebih tahu tentang pemahaman Al-Quran? Tentu sahabat Nabi. Mereka rajin baca Quran, tapi buktinya bukan mengikuti sahabat, tapi justru mengkafirkan sahabat. Oleh karenanya tidak satu pun dari sahabat yang bersama mereka. Ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka, beliau pun mengatakan, "Jitu min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa minhum fiikum ahad." Tapi tidak seorang pun dari sahabat ada di tengah-tengah kalian. Ucapan ini bukan ucapan sepele, ini ucapan yang penuh makna. Ucapan yang bagi orang berakal akan cukup dengannya mengetahui kebatilan Khawarij. Kalau sahabat masih banyak, lalu tidak satu saja dari sahabat ikut mereka, kita pastikan apa? Mereka orang yang batil. Ya, mereka orang yang salah. Karena dengan kata lain, sahabat sepakat tidak mengikuti mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka kata Rasulullah di akhir hadis, walaupun mereka dengan sholat yang seperti itu, puasa seperti itu, baca Quran seperti itu kesungguhannya, tapi kata Rasulullah, yamruquna minad din, mereka justru yang keluar dari agama. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah, seperti mereka keluar atau seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ketika anak panah meluncur dengan kuat dan cepat, sasaran itu pun tembus. Nah, begitu kuatnya, begitu kencangnya. Mereka keluar dari dinul Islam seperti itu, kata Rasulullah. Na'udzubillah. Mereka tidak menyadari dengan vonis-vonis mereka kepada umat bahwa fulan kafir, ternyata mereka sendiri yang kafir. Seperti kata Rasulullah ini. Sangat tepat dengan apa yang Nabi sabdakan di sini. Ketika vonis kafir tidak mengenai orang yang divonis, justru kembali kepadanya. Dan ini terjadi pada orang-orang Khawarij. Ketika mereka menvonis Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, dan menvonis orang-orang yang bersama mereka sebagai orang-orang kufar, vonis itu tidak menimpa mereka, justru kembali kepada orang Khawarij yang Nabi katakan yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak menyadari kalau justru diri-diri mereka yang kafir, dan itu yang menjadi keyakinan sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan Khawarij kuffar, Walaupun sebagian yang lain masih mengatakan mereka muslim tapi melakukan dosa-dosa besar. Namun hadis Nabi begitu mengerikan. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa "Tsumma la ya'uduna ilaihi." Setelah mereka keluar dari dinul Islam ini, mereka tidak kembali lagi. Na'udzubillah. Sehingga seperti kata ulama, akhir hadis lebih mengerikan daripada awalnya. Akhir hadis lebih mengerikan daripada awalnya. Kata-kata mereka keluar dari Islam itu sudah mengerikan. Lebih mengerikan lagi Nabi katakan mereka tidak kembali lagi. Jadi para ulama yang telah menfonis Khawarij sebagai orang kafir, mereka punya dalil yang sangat kuat. Lepas daripada mana yang lebih kuat, tapi dalil mereka cukup kuat. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah, berhati-hatilah dalam bab ini. Ya. Dunia Islam kacau di masa kita ini. Tidak lain sebabnya, di antaranya adalah karena akidah Khawarij ini masih tetap menyebar, sehingga terjadi kekacauan dan kekacauan. Ya. Kata para ulama bahwa seorang ketika memvonis orang lain dengan vonis kafir harus terpenuhi banyak hal di sana. Tidak sembarangan. Di antara yang mereka katakan adalah bahwa perkara atau pelanggaran yang dilakukan orang yang hendak divonis dengan vonis itu adalah perkara yang benar-benar kekafiran. Disepakati oleh para ulama adalah itu kekafiran. Ini di antara yang disebut oleh ulama. Perkara itu mimma ujmi'a alaihi, adalah perkara yang ulama sepakat bahwa itu adalah kekafiran. Seperti misalnya seorang sujud kepada berhala, ya, tidak ada khilaf di antara ulama ini adalah kekafiran. Atau hal-hal yang sejenisnya, dan itu dibahas dalam buku-buku akidah. Sehingga kalau ada perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita tidak sembarangan menfonis begitu saja fulan kafir, padahal perkara itu perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kemudian di samping itu, setelah kita perhatian kaidah yang pertama ini, dan kita tidak sembarangan, karena untuk memenuhi perkara yang pertama ini juga banyak perbincangan para ulama. Berikutnya adalah kata ulama, tidak boleh diterapkan vonis itu kecuali kepada orang yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari segala mawani, penghalang-penghalangnya. Dan ini juga secara praktek juga tidak mudah untuk diwujudkan. Tidak mudah untuk diwujudkan. Syarat-syaratnya seperti misalnya, di antara yang terpenting adalah al-ilm. Dia betul-betul tahu ini perkara yang itu kekafiran. Artinya dia tidak bodoh. Dia tahu benar ini kekafiran, lalu dia lakukan. Bukan mereka yang saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya baru masuk Islam, atau saya sudah Islam sejak lama tapi saya gak pernah mempelajari bab itu, gak pernah tahu sama sekali. Sekolahnya di umum, di barat, di ini, gak ngerti yang seperti itu. Nah, Jadi untuk mewujudkan syarat pertama, yaitu dia betul-betul tahu perkara itu, bahwa itu kekafiran, itu pelanggaran agama yang berkonsekuensi ini dan itu. Ini tidak mudah. Kemudian di antara syaratnya pula adalah bahwa orang tersebut melakukannya dengan ikhtiar, tanpa ada paksaan, maunya sendiri, tanpa ada paksaan sama sekali. Ya. Melakukan kekafiran itu tanpa ada paksaan, bukan karena tekanan dari orang, bukan karena tekanan dari kelompok, bukan karena tekanan dari negara-negara, bukan. Tapi memang maunya sendiri. Berarti kalau ada orang yang melakukan suatu kekafiran setelah benar-benar itu kekafiran karena ada tekanan, dia tidak bisa diponis kafir. Dan ini terjadi pada seorang sahabat, di antaranya adalah Ammar bin Yasir. Dia melakukan kekafiran yang benar-benar kekafiran, tapi dia ditekan. Ya, ditekan, disiksa. Tapi Nabi tidak memvonisnya sebagai orang kafir. Kemudian juga seseorang dipersyaratkan dalam bab ini bahwa tentu syarat-syarat secara umum, yaitu dia orang yang berakal. Ya, orang yang sudah berakal, dan orang yang memang berakal, dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila. Kemudian dia pun harus lepas dari penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalangnya, di samping tadi kebodohan atau paksaan, atau juga yakni tertutupnya akal. Seorang mungkin melakukan suatu kekafiran karena dalam kondisi akal tertutup, sehingga sekalipun kekafiran yang dia ucapkan, tapi dia tidak divonis sebagai orang yang kafir. Seperti orang yang karena suka, karena senangnya, dia sampai mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kata-kata kufur, betul-betul kufur. Tapi dia tidak divonis kafir karena apa? Karena dia tertutup akalnya, disebabkan karena senang yang melampaui atau yang terlalu senang. Min syiddatil farah. Dan banyak hal di sana. Tentunya untuk mempelajari bab ini memerlukan pembahasan yang lebih, persiapan yang lebih. Yang jelas, para ulama sangat mengingatkan kita akan bahayanya takfir ini. Tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh asal memvonis, tapi harus semuanya mengikuti tuntunan para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang berada di atas manhaj salafi, sehingga tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran khawarij, juga sebaliknya tidak terpengaruh oleh pemikiran murjiah atau pemikiran liberal. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji sementara ini pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu kita, umur kita, usaha kita, dan diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.